kerinduan tak terbatas ingatanku terhadapmu dan pada siapa harus ku adukan resah ini kian menghimpit perasaan. Kasihmu mekar bagai dulu, pasti tidak aku terbelenggu begini. Bukan salah aku, retak semua ini. Berpunca darimu, bertikam lidah, lalu punah.